Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, kitabul janaiz. Al-janaiz jam'u janazah bil-fathi wa bil-kasri afsah. Ini naqul jinazah bil-kasr wa naqul aydan janazah bil-fath. Kilahuma jaiz wal kasru afsah. Kasrah itu lebih fasih, sehingga kita menyebutnya yang lebih fasih adalah jinazah. Apa makna jinazah? Jinazah ismun yutlaq 'ala al-mayyit wa 'ala as-sariri ma'a al-mayyit. Jinazah bisa bermakna mayyit, orang yang telah wafat. Bisa pula as-sarir ma'al mayyit. Sarir tentunya tempat dibaringkannya jenazah. Maka kalau kamu lihat keranda ada jenazah, ada mayitnya di dalamnya, kita sebut jenazah. Sama kerandanya, sama sarirnya. Sarir ma'al mayyit. Kalau melihat ada manusia terbunuh di jalan, tergeletak, apakah disebut jenazah? Alal awal na'am, mayyit. Ada mayyit, ada jenazah. Tetapi yang seperti itu biasa disebut juthah. Juthah, yakni orang yang terkapar, mati, belum diurus. Jenazah sudah diletakkan di sarirnya, sudah dalam keadaan diletakkan di kerandanya. Ala sarir ma'al mayyit. Kalau seperti tadi melihat orang yang terbunuh, biasanya dikatakan mayyit saja, bukan jenazah. Ra'aitu mayyitan. Mayyitan ini seorang yang telah mati. Atau ra'aitu juthatan. Walil mayyit ahkamun kathira. Dan untuk seorang yang telah wafat, orang yang meninggal, ada ahkam, hukum-hukum yang sangat banyak. Dzakaru huna minha. Disebutkan oleh para ulama di sini di antaranya. Apa di antaranya? Minha shalah. Wa ma yata'allaqu biha. Wa min at-taghsil wa at-takfin wa ad-dafn wa ghairi dzalik. Di antaranya disolatkan jenazah itu dan yang berkait dengannya, seperti dimandikannya, dikafani, dikubur. Wa ma yata'allaqu bihi, dan yang berkait dengan memandikan, diberi, dimandikan dengan daun bidara, diberi minyak wangi. Nah, demikian pula kafannya dengan 3 helai misalnya, paling sedikit. Wa ghairi dzalik. Hadhihi ahkam tata'allaq bimadha? Bil janazah aw bil jinazah. Amal huququl maliyah. Adapun hak-haknya yang berkait dengan harta, fata'ti fil wasaya wal fara'id. Akan datang nanti pembahasannya di dalam wasaya dan faraid. Wasaya adalah bab wasiat, pesan-pesan seseorang yang akan wafat. Faraid adalah hukum waris, akan dibahas pada babnya insyaallah. Bima anna al-kitab mukhtasar, dan karena kitab ini ringkas, hanya sebagai umdah, hanya sebagai pondasinya dari pembahasan hukum-hukum fiqih. Makanya judulnya sangat tepat, Umdatul Ahkam. Pondasi hukum-hukum, Umdatul Ahkam. Dan syarahnya Taisir Al-Allam juga cocok dengan namanya. Pembahasan yang ringkas, Taisir. Barakallahu fikum. Sehingga jangan harap ada pembahasan rinci. Pembahasan rincinya kalian dapatkan dalam kitab fiqih insyaallah. Qala bima anna al-kitab mukhtasar, dan karena kitab ini ringkas, fa innal musannif lam ya'ti bi kulli ma tad'u al-hajah ilai, maka musannif tidak mendatangkan semua yang diminta dari hajat-hajat yang berkait dengan jenazah. Min al-ahadits al-muta'alliqah bil mayyit, dari hadis-hadis yang berkait dengan mayyit. Bahkan beliau penulis, wahuwa al-imam al-maqdisi rahimahullah, hanya mengumpulkan hadis-hadis sebagai pokok dasarnya yang ada dalam Bukhari dan Muslim, yang sudah dipastikan atau sudah disepakati kesahihannya. Sedangkan yang lain adalah penambahan sebagai penjelasan dan rincian. Walidha, fa'innana nadhkur nubdatan minal fawaid allati sahhat biha al-ahadi. Oleh karena itu, kita menyebut nubdatan minal fawaid, hanya sebagai nubdah, saripatinya, dari faedah-faedah yang telah sahih riwayatnya hadis-hadis. Saripati dari hadis-hadis yang telah sahih, itu maksudnya. Famin haqqil mariyud ala ikhwanihi al-muslimin iyadatuhu wa idkhalu sururi alaih. Haknya seorang yang sakit adalah dijenguk, yaitu iyadah. Wa idkhalu sururi alaih, dan memasukkan rasa kegembiraan, besar hati bagi orang yang sakit, sebagaimana ucapan yang diajarkan dalam sunnah, yaitu kalimat la ba'sa tahurun insyaallah, tidak mengapa, ini sebagai penghapus dosamu. Seorang yang merasakan sakit pada dirinya kemudian mendengar berita bahwa itu akan mengampuni dosa-dosanya, niscaya akan terkurangi rasa sakitnya, akan bergembira. Kalau gitu aku ridho dengan sakit ini, karena memang aku banyak salah, banyak dosa. Baik. Dan itu seorang yang wajar, artinya seorang mukmin yang shadiq pasti merasa dirinya banyak kekurangan dan banyak dosa. Berbeda dengan orang yang maghrur atau maghrur, tertipu dengan bayangannya sendiri. Saya sudah soleh, saya sudah sempurna, saya sudah hebat. Maka ketika datang sahabatnya menengok, la ba'sa tahurun insyaallah, tidak mengapa mengampuni dosa insyaallah, marah dia. Emang saya berbuat dosa apa? Mengapa? Maghrur. Hadzal rajul maghrurun bi dhannihi ala nafsihi. Dia tertipu dengan bayangannya sendiri, tertipu dengan dugaannya sendiri tentang dirinya. Astaghfirullah, salam alafiyah. Padahal amalan-amalan solehnya pun belum tentu diterima, karena berkait dengan keikhlasan, berkait dengan sekian syurut. Maka tidak layak seseorang untuk sombong, untuk ujub binafsihi, bangga diri. Maka barakallahu fikum, seorang mukmin ahlu sunnah, kalau diucapkan kepadanya la ba'sa tahurun insyaallah, hatinya gembira, alhamdulillah, sakitku ini akan menghapuskan dosa-dosaku. Sampai ada yang berkata dalam hatinya, kalau mengampuni dosa-dosaku ya Allah, lebih dari ini aku ridho, biar bersih diriku sebelum matinya. Berarti ini adalah idkhal surur, dan termasuk idkhal surur adalah mendoakan syafakallah shifaan la yughadiru saqama, shifa yang tidak meninggalkan bekas. Fa idza kana fi halin khatara aw khatirah, kalau dalam keadaan kritis, sakitnya sakit yang sepertinya sudah tidak ada harapan, maka apa yang kita lakukan? Yadkur bittaubah, au yudakkir bittaubah, mengingatkan untuk taubat. Wa qada'id duyun, segera membayar hutang-hutangnya. Saddud dain. Wal wasiyah, segera berwasiat. La siyama fi ma yajib alaihi bayanu. Lebih-lebih lagi pada perkara yang wajib dia terangkan. Jangan sampai dia meninggal dalam keadaan belum menerangkan. Ayib, ikhwan ibnina azakumullah, sehingga as'alukum, saya tanyakan pada kalian, kalau ada seseorang, bahkan kadang orang tua, sakit di rumah sakit yang sudah parah, kemudian dokter berbisik pada keluarganya. Mana keluarganya? Ini kelihatannya harapannya tipis. Kian persen. Dan kemungkinan tidak berapa lagi akan wafat. Sesuai dengan prediksi kedokteran. Wallahu ta'ala a'lam. Allah lebih tahu kapan dia akan wafat. As'alukum, saya tanya pada kalian. Perlu diberitahu atau tidak? Orang sakit ini. Hah? Ajibu. Jangan, kasihan. Nanti tambah sakit. Kamu bentar lagi mati. Hah? Ikhwan ibn a'azakumullah. Sebagian besar manusia merahasiakan. Jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu. Biasa. Kasih tahunya terus yang besar-besar. Hanya membesarkan hati. Tidak apa-apa. Tidak lagi sembuh. Padahal tahu dia. Tidak lagi akan wafat. Ini barakallahu fikum. Walaupun saya tidak katakan bahwa itu tidak boleh. Tetapi barakallahu fikum. Yang lebih afdal, lebih bagus, bahkan yang disuruh sebagaimana sebut oleh Syekh Abdullah Al-Bassam di sini, segera ingatkan untuk bertaubat. Banyak-banyak bertaubat. Walaupun tidak kita katakan kamu akan mati, tidak. Tetapi kita katakan segeralah bertaubat, barangkali Allah kehendaki sesuatu yang di luar usaha kami. Kami ingin kamu sembuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala a'lam. Dan yang lebih menakdirkan, kita enggak tahu. Maka segeralah bertaubat. Kita enggak tahu ajal seseorang. Ini barakallahu fikum, sesungguhnya memberi tahu tetapi bukan dengan tasrih. Tapi dengan talmih. Bukan dengan tasrih, tapi dengan talmih. Dengan talmih ya, ini mengingatkan untuk bertaubat, mengingatkan untuk kalau kamu punya utang cepat bayarkan utang-utangmu. Barangkali kamu punya wasiat. Wahai bapak, wahai ibu, berikan pada kami wasiat. Nasihat-nasihat dan pesan-pesan terakhir. Barangkali kami berharap, dokter berharap, kami semua berupaya untuk menyembuhkan bapak. Tetapi wasiat itu tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiatan. Sampai para ulama menyebutnya wajib wasiat itu. Kenapa? Karena perintah dalam Al-Quran. Bukan sekali, bukan dua kali, berkali-kali. Nah, wasiatkanlah, wasiatkanlah, wasiatkanlah. Taib. La siyama fi ma yajib alaihi bayanu. Lebih-lebih lagi, apa yang harus diberitahu. Bahwa ini ternyata, maafkan aku, wahai anak-anakku, ini rumah bukan milik kalian. Harus kasih tahu. Jangan sampai merasa memiliki. Ini punya bapak saya dari dulu. Bapaknya enggak ngasih tahu. Ya kasih tahu. Bahwa ini saya pernah punya hutang sama si fulan. Dan bayarnya adalah ini. Ila akhirhi. Wa yakunu dhalika bilutfin. Tetapi kita mengingatkannya pertama lebih baik dengan talmih, jangan tasrih. Yang kedua bilutfin, dengan lemah lembut. Jangan kasar, kamu ntar lagi mati, ayo cepat bertaubat. Itu kurang ajar namanya. Tetapi tidak diberitahu, juga kasihan. Bagaimana kita akan mentalqin, bagaimana kita akan mengajarkan padanya la ilaha illallah. Nanti dikira mau mati, janganlah. Terus kalau tiba-tiba meninggal bagaimana? Barakallahu fikum. La yas'ur ma'ahu bil khawfi min dunuwi ajalihi. Agar jangan sampai merasa bahwa dia sebentar lagi mati. Tetapi ingatkan taubat, ingatkan untuk bayar hutang, ingatkan untuk berwasiat, dan diingatkan bahwa ajal bisa saja tiba-tiba datang. Wa yata'akkad 'alal maridi dzalik, dan akan semakin yakin orang yang sakit tadi bahwa dia akan wafat. Wa yakhruja minal madhalim, dan juga kalau dia merasa bisa jadi saya akan wafat, maka biasanya dia akan punya kesempatan untuk keluar dari madhalim. Madhalim bentuk jamak dari madlamah. Madlamah adalah satu kedzaliman pada orang lain dalam bentuk ucapan atau perbuatan atau dalam bentuk harta. Maka bagaimana ya khuruj minal madhalim? Kalau pernah merampas, maka dia akan kembalikan, dikembalikan, dan sampaikan padanya aku minta maaf. Kalau pernah mendolimi dalam bentuk harta, tolong kembalikan uang sekian pada sepulan aku pernah membohonginya demikian-demikian. Itu namanya ya khuruj minal madhalim. Kalau perkaranya bersifat menyakiti, bagaimana madzalimnya? Atau yakhruj minal madlamah, kaifa yakhruj? Naam, dengan i'tidar wal afu, sampaikan maafku kepada si fulan, aku pernah menyakitinya, aku pernah mendzaliminya, aku pernah begini pernah begitu, sampaikan maafku kepada si fulan. Wa yastaghfir 'anil ma'asi, dan dia sempat meminta ampun dari kemaksiatan-kemaksiatannya. Wa yuhsina dhannahu billahi ta'ala, dan dia akan memperbaiki prasangkanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hikmahnya. Berarti pertanyaan tadi, jawabannya apakah diberitahu atau tidak diberitahu? Tidak diberitahu, kasihan. Diberitahu dengan tegas juga kasihan. Maka diberitahu dengan talmih, tidak tasrih, diingatkan bahwa ajalmu bisa saja tiba-tiba datang. Saya tidak tahu, kamu tidak tahu, dokter pun tidak tahu. Maka segeralah bertaubat. Ini talmih, diingatkan dia dengan kematian. Fa idza hadara al-maut, hadarahu al-maut, kalau benar-benar datang kepadanya kematian, ada tanda-tandanya. Sunnah liman hadarahu talqinuhu asyhadataini bilutfin, maka disunahkan bagi siapa yang didatangi kematian untuk diajari, ditalqin, dituntun untuk mengucapkan dua syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo ucapkan la ilaha illallah, ucapkan bersama saya. Dibimbing. Kalau dia sudah tidak bisa lagi terdengar suaranya, kamu lihat mulutnya. Bergerak saja sudah cukup. Ucapkan la ilaha illallah. Karena biasanya orang yang akan wafat sudah sangat lemah sekali. Kalaupun dia tidak bisa menjawabmu, tidak bisa menyambutmu, jangan putus asa. Telinga masih mendengar. Khamidina azakumullah. Terbukti orang yang dalam keadaan tidak mengerti atau tidak bisa menjawab, tidak bisa apapun, hanya berbaring saja, hanya bisa menggerakkan matanya saja, mulut pun tidak bisa digerakkan. Ketika ada yang berbuat atau mendolimi dia di rumah sakit Kristen, bagaimana mendoliminya? Diperdengarkan di telinganya ucapan-ucapan gereja. Ini Muslim. Dia tidak bisa apa-apa. Gak bisa ngomong, ini tolong diganti, gak bisa. Tangan gak bisa digerakkan, mulut gak bisa digerakkan. Mata dia, mata sekali air mata, saking jengkelnya. Ketika keluarganya datang, melihat ini sedang belirang air matanya, ada apa ini? Dilihat anunya, yang ada di telinganya, ternyata ucapan-ucapan gereja. Artinya apa? Dia masih mendengar. Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, jangan kalian masukkan kerabat-kerabat kalian ke rumah sakit Kristen abadan. Yang kedua, hendaklah dibimbing ketika akan wafatnya dengan la ilaha illallah. kalaupun dia tidak bisa menggerakkan lidahnya sama sekali, bisikkan di telinganya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan dia mengikuti dalam hatinya. Dan biasanya dia tersenyum mendengarkan zikrullah, mendengarkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan talqin. Laqinu mautakum, bukan bermakna mentalqin orang yang telah mati. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu. Kalau anak Adam meninggal, terputus amalannya, percuma. Enggak lagi ada urusan dengan orang yang hidup dan tidak bisa lagi menambah amalan apapun. Kalaupun bisa si mayit yang sudah mati ini mengucapkan la ilaha illallah, karena ditalkin sudah mati, masih ditalkin. Kalau kamu ditanya man rabbuka, jawablah Allah, dia jawab Allah. Bisa bersuara. Apakah diterima? Qul inna a'udzu bi amalan, yang diterima adalah ketika hidup. Setelah gharghara, setelah nyawa dikerongkongan dan telah wafat, maka tidak bisa menambah amalan soleh apapun, termasuk kalimat la ilaha illallah. Tapi kembali kepada kitab. Talqinuhu syahadataini bilutfin wa tawjihuhu ilal qiblah, dan diarahkan wajahnya ke kiblat. Yani berbaring ke arah kanan dan arahkan ke kiblat. Faidamah, kalau ternyata sudah benar-benar meninggal, terlihat ciri-cirinya bagi orang yang berpengalaman, dokter dan sebagainya, ghumidat aynah, dipejamkan matanya. Karena biasanya ruh dicabut selalu tabi'ahul basar, diikuti oleh mata. Cabut dari kepala, maka mata akan mengikuti sampai ke atas. Begitu. Maka pejamkan matanya setelah benar-benar wafat. Waluyinat mafasiluhu, dan dilenturkan sendi-sendinya. Dan ini ahlinya akan mengerti. Ada minyak tertentu untuk dioleskan di sendi-sendinya agar tetap bisa bergerak, tidak kaku. Tetap bisa diarahkan. Wa asra'a bitajhizihi, dan segeralah diurus jenazahnya. Jadi yang sunnah adalah disegerakan pengurusan jenazah. Disegerakan pengurusan jenazah. Malam yakun fi ta'khirihi maslahah, selama tidak ada penundaannya maslahat. Kalau ada maslahat tidak apa-apa, ditunda sedikit untuk maslahah. Kalau enggak ada maslahat, segerakan pengurusan jenazah. Wa taghsilul mayyit wa takfinuhu wa hamluhu wa salat alaihi wa dafnuhu. Apa itu tajhiz? Yang dikatakan tadi asra'a bitajhizihi. Pengurusan jenazah adalah memandikan jenazah, mengafaninya, membawanya, diantarkan dan disalatkan dan dikuburkan. Semuanya hukumnya furud kifayah. Ini fardu kifayah. Mengurus jenazah fardu kifayah, mengafaninya, mengangkatnya, mengantarkannya, menguburkannya, semuanya fardu kifayah. Idza qama biha man yakfi, kalau sudah ditegakkan oleh sejumlah orang yang mencukupi, tasqut 'anil baqi, maka gugur bagi yang lain. Hadza sya'nu kulli fardhi kifayah, ini keadaan setiap fardu kifayah. Yang namanya fardu kifayah, kalau sudah dikerjakan oleh sebagian, yakfi, kifayah, yang lain tidak wajib lagi. Fa'in turika, tetapi kalau ditinggalkan sama sekali, tidak ada yang mengurusinya, saral itmu ala man alima halahu, maka dosanya mengenai semua kaum muslimin yang mengetahuinya. Kalau yang tidak tahu, tidak salah. Tapi ada yang tahu, dibiarkan, diajukan oleh semua pihak mengajukannya. Fahadha alaihim itsmun, atas mereka dosa. Demikian pula ala man yaqdir, berarti siapa yang terkena dosa kalau ada jenazah yang terbengkalai, tidak ada yang mengurusinya. Yang terkena dosa adalah yang tahu, itu pertama. Tapi ada yang tahu tapi enggak dosa. Siapa? Dia tahu tapi enggak mampu. Karena beberapa keadaan udzur pada dirinya, dia tidak mampu. Maka juga tidak terkena dosa. Seperti orang yang jauh di kota lain, berjam-jam perjalanan, dalam keadaan dia tidak mampu untuk berangkat dari sana, gak diurusi, dia gelisah karena gak mampu. Ini juga alaihi udhur atau lahu udhurun, memiliki udhur. Tetapi kalau sudah dikerjakan dan sebagainya, yaskut anil baqi. Fa in turika sara al-ithmu 'ala man 'alima halahu wa qadira 'ala dhalik thumma tarakahu. Yang mampu, bisa dan tahu, mampu, bisa dan tahu, tapi enggak mau ngurus, ini dosa semuanya. Tapi kalau ada sebagian yang mengerjakannya, walhamdulillah, dia selamat dari dosa. Wa sifatu salati 'alaihi arba'at takbirat. Sedangkan sifat salatnya adalah 4 kali takbir. Ba'da takbiratil ula al-Fatihah, dibaca surat al-Fatihah. Wa ba'da tsaniyah, dan setelah takbir yang kedua, salawat atas Nabi. Wa ba'da tsalitsah, dan setelah takbir yang ketiga, doa lil mayyit. Ad-du'a'u lil mayyit, mendoakan si mayit. Wa ba'da rabi'ah saktatun latifatun thumma salam, thumma salam. Adapun setelah takbir keempat, hanya saktatun latifah, hanya diam sejenak, kemudian salam. Berarti setelah takbir keempat enggak ada bacaan apa-apa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Syekhul Islam rahimahullah, alladhi thabata fi sunani 'anil nabiy sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallam annahu kana yaqumu 'ala qabri ar-rajul min ashabihi idza dufina. Yang telah sabit dalam sunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berdiri di kuburan seseorang dari kalangan sahabatnya ketika telah dikuburkan. Wa yaqulu, dan beliau berkata, salu lahu tasbih, mintakanlah untuknya sabit atau tasbih, kekokohan, mintakanlah untuknya kekokohan. Fa innahu al-ana yus'al, sesungguhnya dia sekarang ditanya. Wa qad thabata anna al-maqbur yus'al wa yumtahan, karena sudah sabit riwayatnya bahwa orang yang dikubur akan ditanya dan akan diuji. Yus'al wa yumtahan. Dan ujian tersebut, pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh seorang yang mukmin. Akan dijawab olehnya. Ini tidak perlu pakai belajar murojaah dan sebagainya. Kalau kamu beriman sungguh-sungguh, bukan munafik, kamu akan bisa menjawab. Tetapi kalau munafik, walaupun dia hafal Quran, enggak akan bisa jawab. Dia hanya berkata, ha, ha, la adri, sami'tun nas yaquluna syai'an, faqultuhu. Ha, ha, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia berkata sesuatu, kemudian aku ikut. Demikian, munafik. Fayudra bimitraqatin min hadid. Kemudian dipukul dengan pukulan dari besi di kepalanya, dan dia yasihu siyahah. Dia menjerit dengan suara yang keras, yasma'uhu kullu khalqin illa thaqalan, didengar oleh seluruh makhluk kecuali dua makhluk, manusia dan jin. Sehingga binatang-binatang ternak mendengar jeritan-jeritan ahli kubur. Wa anahu yu'mar bid-du'a ilahu, dan disunnahkan atau diperintahkan untuk mendoakannya. Nabi menyuruh sallallahu lahu tatbit, mintakan untuknya kekokohan. Berarti apa doanya? Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Demikian pula permintaan atau ucapan Rasulullah SAW bahwa dia akan ditanya. Barakallahu fikum. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak diajarkan disuruh untuk mentalqin. Adapun talqin adalah ketika akan wafat. Itu makna mautakum. Ini orang-orang yang akan mati di antara kalian. Atau orang-orang yang hampir mati di antara kalian. Yani ketika sakaratul maut. Maka boleh disebut dengan maut. Laqinu mautakum. Ini mayit. Namanya mauta. Baik. Kalau mereka bertanya, mayit itu kan kalau sudah. Kalau belum mati gak disebut mayit. Bagaimana dengan ucapan Rasulullah SAW? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Bagaimana disebutkan dalam Quran? Bagaimana disebutkan dalam hadis? Ya Muhammad, kata Malaikat Jibril sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dipanggil namanya. Uhbub man syi'ta fa innaka ishman ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahbub man syi'ta fa innaka mufariqun bih. Atau kama qala fi riwayah, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, aku didatangi oleh Jibril dan dikatakan, wahai Muhammad SAW, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sekehendakmu, tapi ingat, kau akan mati. Kok terjemahannya akan mati? Padahal kalimatnya maut. Innaka mayyit. Innaka mayyitun. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Jadi jangan letterlek dengan bahasa Arab yang kamu pelajari dari buku yang paling bawah. Pokoknya mayit itu kalau sudah mati disebut mayit. Kalau masih hidup gak disebut mayit. Bagaimana dengan hadis ini? Innaka mayitun. Itu maksudnya akan mati. Ya sama. Laqinu mautakum juga sama. Laqinu mautakum, yani mayit-mayit kalian, orang-orang yang hampir atau akan mati. Baina al-haya wal maut. Barakallahu fikum. Intaha mulakhasan. Wamada tahfadun idzan in lam naqra al hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala na'a aw na'an na'an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an-najashiy fi al-yawm alladhi mata fihi wa kharaja ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW memberitahukan kematian Najasyi. Na'a memberitahu kematian An-Najasyi di hari ketika dia meninggal. Maka keluarlah Rasulullah SAW menuju tempat lapang untuk salat jenazah. Musalla itu bukan masjid, sehingga termasuk yang jarang dikerjakan dari sunnah-sunnah adalah menyolatkan jenazah di lapangan. Fasaffa bihim wa kabbara arba'an. Beliau membariskan mereka dan bertakbir 4 kali. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi SAW shalla 'ala an-najasi. Beliau menyolatkan Najasyi. Fakuntu fi shaffi tsani aw tsalits, kata Jabir, aku di shaff yang kedua atau ketiga. Ihfadhu hadainil haditsain barakallahu fikum. Insyaallah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang.